di sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan. Putu, aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah lagi kau gundah. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku. Getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Kepadamu.